Rosa. Kita lambaikan tangan bareng-bareng. Asli lho, Nela yang saya sangat terima kasih. Sudah buat Nela lover semuanya. Sobada Rosa. Artis yang lagi naik daun. Just